ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumil akhir. Khusyuklah waktu yang dinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam kesempatan pagi hari ini kita akan bahas surat Al-Kahfi ayat yang ke 74. Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya fantalaqa. Lalu berangkatlah atau pergilah keduanya hatta sehingga idza laqiya keduanya berjumpa gulaman dengan seorang anak laki-laki yang masih kecil, faqatalahu maka Khidir pun membunuhnya. Qala maka Musa mengatakan, apakah tanah serdakiyatan, apakah engkau membunuh satu jiwa yang suci bighairi nafsin tanpa memiliki kesalahan berupa membunuh orang lain. Lapat cita sungguh engkau telah datang setelah melakukan syai'an sesuatu nukro yang sangat-sangat mungkar. Maka firman Allah fantalah kalau pergilah keduanya, artinya setelah perahu tersebut mendarat Al-Mina di pelabuhan, maka pergilah keduanya. Jika keduanya berjumpa dengan ulaman, dengan seorang anak yang masih kecil yang berjenis kelamin laki-laki, faqatalahu lalu Khidir membunuhnya. Di sini terdapat perbedaan antara kasus perahu dengan kasus anak ini. Kalau untuk kasus anak ini, Allah menggunakan kalimat faqatalahu pakai fa. Sedangkan untuk kasus perahu, Allah menggunakan kalimat kharaqaha, tidak fakharaqaha. Apa perbedaan maknanya di sini? Yakni maknanya ka'anna syai'an hasala, seakan-akan ada sesuatu yang terjadi sebelum pembunuhan lalu faqatalahu lalu Khidir membunuhnya. Gulaman maknanya adalah as-saghir, anak kecil. Maka ketika Khidir membunuh anak kecil ini, maka Musa tidak bisa bersabar. Qal, maka Musa mengatakan akotab dan nafsan zakiyatan. Dalam kira'ah yang lain zanya panjang zakiyatan. Kenapa jiwa anak ini disebut jiwa yang suci? Jawabannya li'annahu ulamun sahir, karena dia anak kecil. Sedangkan anak kecil itu amal kebajikannya tercatat untuknya, memiliki pahala, namun tidak tercatat untuknya amal kejelekannya. Dosanya tidak tercatat, pahalanya dicatat. Idan maka jika demikian, maka anak tersebut adalah anak yang suci karena dia anak kecil. Disebut suci karena belum tercatat amal kejelekannya, belum ada catatan dosa untuknya. Bila nafsin dan anak kecil itu juga tidak melakukan kesalahan berupa membunuh orang. Kalau dia melakukan kesalahan karena membunuh orang, maka ada kisah berayat demikian bunyinya, maknanya. Yakni artinya si anak ini tidaklah membunuh seseorang sehingga dia berhak untuk dibunuh karena kisah. Akan tapi lau anna muqtala, seandainya ada seorang anak kecil itu membunuh, hal yuktal, apakah ada hukum kisah untuk si anak ini atau tidak? Maka jawabannya dalam syariat kita, dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada anak kecil yang melakukan tindakan pembunuhan, la yuktal, tidak dibunuh. Karena dia belum mukallaf, belum dewasa, dan jika belum dewasa maka dianggap belum ada, belum memiliki niat, sehingga dia tidak dan belum memiliki yang namanya kesengajaan wala amda. Maka dia tidak memiliki kesengajaan karena anak kecil itu dinilai belum memiliki niat. Namun dimungkinkan kita maknai ayat ini dengan kita katakan bahwasanya anak ini balighun, anak ini sebenarnya adalah laki-laki yang sudah balik, namun disebut ulam likum bibuluhihi karena belum lama dia balik. Nah jika kita katakan demikian, makna ulam di sini adalah sudah balik namun belum lama balik, yanzul iska, maka kita tidak akan kebingungan memahami ayat ini. Dan kalau ayat ini kita katakan bulan di sini anak kecil yang benar-benar anak kecil, maka kita kerepotan memaknainya, kita kebingungan karena terdapat ayat kata-kata nafsan biroyun nafsin, ada kata-kata biroyun nafsin. Kata-kata biroyun nafsin ini membingungkan dan menyebabkan kerancuan, karena berarti si anak ini seandainya membunuh dia berhak dikisah. Padahal kalau kita timbang dengan syariat kita, anak kecil membunuh tidak ada kisah. Maka kebingungan gara-gara tambahan kata atau kata-kata gulam sini akan hilang jika kita katakan gulam di sini artinya balighun, anak yang atau anak yang sudah balik. Sedangkan zakiyah yang di sini kita maknai yang tidak bersalah, sehingga kalau kita katakan gulam di sini adalah balighun, maka kita akan bisa memahami biroi nafsin dengan mudah. Sedangkan zakiyatin di sini kita terjemahkan, kita maknai dengan tidak bersalah. Ini ada tidak bersalah, tidak punya kesalahan, tidak punya kasus membunuh orang, kenapa kok dibunuh? Lapa cita syekh anuqa, maka sungguh engkau telah melakukan kemungkaran yang sangat-sangat besar. Maka kalimat yang disampaikan oleh Musa ini asyadu, ini kalimatnya lebih keras daripada kalimat yang pertama. Kalau kalimat yang pertama dalam kasus Fir'aun, Musa mengatakan lafaz cita syai'an ibra. Namun dalam kasus pembunuhan ini, Musa mengatakan lafaz cita syai'an nukra. Nukra artinya mungkaran azimah, kemungkaran yang sangat-sangat besar. Apa bedanya kasus Fir'aun dengan kasus anak ini, sehingga kalimat yang dipakai oleh Musa berkaitan dengan kasus si anak ini kalimatnya lebih keras? Bedanya melubangi Fir'aun, maka dalam masalah melubangi Fir'aun maka boleh jadi ini bisa boleh jadi ini sebab tenggelam dan boleh jadi tidak menjadi sebab tenggelam. Dan kemungkinan yang kedua lah yang hafal yang terjadi, yaitu Fir'aun tidak tenggelam. Sedangkan dalam masalah membunuh jiwa, menghabisi nyawa orang, maka ini adalah sebuah kemungkaran yang sudah real terjadi, bukan lagi ihtimal, bukan lagi perkara yang mengandung kemungkinan bisa jadi begini, bisa jadi begitu. Namun ini satu hal yang real terjadi. Dan tidak ada lagi kemungkinan boleh jadi mati, boleh jadi tidak mati. Tidak, jelas-jelas mati. Maka maka kalimat yang dipakai oleh Musa lebih keras daripada kalimat yang pertama, karena kalimat yang pertama dalam masalah kasus baru belum tentu tenggelam bagaimana dikhawatirkan Musa, dan realitanya juga tidak tenggelam. Kalau ini tidak ada kemungkinan, maknanya jelas, nyawa orang hilang. Musa menggunakan kalimat yang lebih keras. Menanggapi hal ini, Khidir mengatakan, qala alam aqul laka innaka lam tastati'a ma'iyya sabra. Bukalah telah kukatakan kepadamu bahasanya engkau tidak akan mampu bersabar bersama aku. Maka di sini tanggapan ibu, tanggapan Khidir, kalimatnya juga lebih keras. Dalam kalimat alam aqul laka innaka fiha, dalam kalimat ini terdapat laumun, celaan yang asyaddu, lebih keras terhadap Musa daripada kalimat yang pertama. Kalau kalimat pertama alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Kalau kalimat yang kedua ini alam aqul laka, pakai gambar laka. Di mana letak sisi kalimat yang kedua itu lebih keras? Jawabannya ka'annaka, maka Jibril, maka Khidir mengatakan seakan-akan engkau ini tidak paham dan tidak akan paham. Oleh karena itu, maka orang Arab membedakan dua kalimat ini. Maka seandainya engkau telah berkata, anda telah berkata kata kepada seseorang dengan sesuatu satu hal, satu aturan, lalu dia menyelisihimu, maka engkau akan berkata alam aqul innaka. Ini juga pelanggaran yang pertama. Kemudian kalau melanggar lagi, maka engkau akan, anda akan mengatakan alam aqul laka innaka. Alam aqul laka innaka maknanya adalah al-khitab, bahwasanya kalimat telah sampai kepadamu dan benar-benar sampai, tidak ada kesamaran di dalamnya. Meskipun demikian, engkau tetap menyelisih. Sehingga jadilah ucapan Khidir kepada Musa pada kesempatan yang kedua ini lebih keras. Dengan kita mengatakan alam aqul laka, alam aqul laka innaka, maka berkatalah Musa, tatkala Musa melihat bahasanya dia tidak lagi punya alasan. Musa mengatakan in sa'altuka an syai'in ba'daha, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah kasus ini, fala tusahibni, maka janganlah engkau menemani aku. Qabalasa min laduni udhra, maka engkau telah memiliki alasan, telah engkau telah sampai kepada satu alasan yang dengan alasan tersebut engkau punya alasan untuk tidak berjalan bersamaku. Maka kelanjutan, maka ayat ini menunjukkan bahasanya Musa mengucapkan kalimat tadi akal tanamkan zakiyatan itu tidak karena lupa. Beda dengan kasus perahu. Beda dengan kasus perahu. Kalau dalam kasus perahu, maka Musa mengatakan la tu'akhid ni bima nasitu. Ini tidak ada pada kasus pembunuhan ini. Maka Musa mengucapkan kata-kata lapor cita syi'an ukro di sini dalam keadaan sadar, kalau dia teringat perjanjian dengan Khidir. Nah, karena kemungkaran yang demikian besar, maka Musa tidak sadar. Bukan karena lupa, dia sadar. Namun ini kemungkaran yang sangat-sangat besar, bagaimana kok didiamkan saja, tidak bisa. Maka Musa mengatakan insa Allah tuka ansa ibadah pada tuhsohibni. Artinya imnani, maka laranglah aku untuk menemanimu. Dalam kalimat ini, dalam kalimat perkataan Musa ini, pada tuhsohibni, maka janganlah engkau bersahabat denganku, terdapat isyarat bahasanya Musa alaihi salatu wassalam menilai bahasanya dirinya lebih tinggi kedudukannya daripada Khidir. Karena kalimat yang dikatakan oleh Musa, jika aku bertanya lagi tentang satu hal setelah kasus ini, maka janganlah engkau menemani aku. Musa tidak menggunakan kata-kata insa'al buka ansa'in ba'da fala'u sahih buka. Jika aku masih bertanya tentang sesuatu setelah kasus ini, maka aku tidak akan menemanimu. Namun kalimatnya, namun janganlah engkau ya Khidir menemani aku. Kalimat ini menunjukkan bahasanya Musa menganggap dirinya lebih mulia daripada Khidir dan demikianlah senyatanya. Dan demikianlah memang keadaannya, Musa itu kedudukannya lebih mulia daripada Khidir. Karena Musa adalah seorang Nabi Allah dengan ijma, Khidir kenabiannya dan Musa adalah Nabi dan Rasul Ulul Azmi, ya, Khidir juga. Lafad barakta min laduni usra, maka engkau telah memiliki alasan untuk tidak membolehkan aku menemanimu. Yang artinya engkau telah sampai ila halin pada satu kondisi ta'adhiru fiha, di mana engkau bisa beralasan. Li'anau angkara, karena Musa telah menyalahkan Khidir sebanyak dua kali, padahal Musa iltazama telah berjanji ya, Allah yas'alahu untuk tidak bertanya kepada Khidir tentang sesuatu pun sampai Khidir sendiri yang akan menceritakannya. Fantalaqa, maka pergilah keduanya. Hatta idza ataya ahla qaryatin, sehingga ketika keduanya telah sampai ke penduduk satu kampung, istata'ama, keduanya minta makan. Maka Khidir dan Musa minta makan pada penduduk kampung itu. Fa'abau, maka mereka menolak ayudayibuhuma untuk menjadikan keduanya sebagai tamu dan menyikapi keduanya sebagaimana layaknya tamu. Fawajada, lalu keduanya menjumpai fiha di kampung itu jidaran, sebuah tembok, yuridu ayam qadda, yang ingin roboh. Fa'aqamahu, maka Khidir lalu menegakkannya. Musa lalu mengatakan, qal, Musa mengatakan, lalu syi'ta la takhta 'alaihi ajra. Seandainya engkau berkenan, engkau bisa meminta upah atas perbuatanmu menegakkan tembok yang merokok. Upahnya berupa makan. Kita upahnya minimal berupa makan. Kita butuh makan. Ya, akhirnya perjalanan Musa dan Khidir sampai pada satu perkampungan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara tegas kampung apakah tersebut, di mana, apa namanya, sebelah mana, Allah enggak ceritakan. Maka kita tidak perlu membahas, tidak perlu mencari-cari memperkuat-kuat kira-kira di mana ya. Tidak perlu mencari-cari keberadaan kampung ini. Namun kita katakan itu adalah satu kampung yang Allah tidak Allah tambahkan kepada kita, tidak Allah sampaikan secara tegas, maka kita pun menyamarkannya dan tidak menegaskannya. Setelah sampai kampung itu, istata'ama, keduanya minta makan kepada penduduk kampung. Artinya tolabah, keduanya meminta to'aman, makanan dari penduduk kampung. Maka penduduk kampung enggan untuk memberikan jamuan makanan kepada mereka berdua layaknya seorang tamu. Tidaklah dilakukan bahasanya sikap penduduk kampung ini khilafun karami, menyelisihi sikap kemuliaan dan kedermawanan. Dan perbuatan yang dilakukan penduduk kampung ini satu perbuatan yang mengurangi kadar iman, Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dayyibahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan yang namanya tamu tidak harus manusia yang dikenal. Semua orang yang kita persilahkan masuk ke rumah, atau semua orang yang ini datang, maka orang itu menjadi tamu karena kita jadikan tamu, atau boleh jadi karena dia minta untuk dijadikan tamu. Dan dalam kasus ini Musa dan Rizal minta untuk dijadikan tamu. Bolehkah saya bertamu? Sehingga bisa saya punya hak untuk dapat minta jamuan. Ini kondisi Musa dan Rizal. Sesuanya minta untuk dijadikan tamu, namun penduduk kampung tersebut tidak ada satupun yang menerimanya. Bahwa jadah pihak lalu keduanya menjumpai di kampung tersebut, di dalam ada satu tembok, yuridu ayam qabbah, yang ingin Allah. Artinya tembok tersebut sudah condong ingin ayat kot, ingin Allah. Maka berkaitan dengan ayat ini, maka mungkin ada yang bertanya, apakah tembok punya keinginan? Maksudnya ada kalimat yuridu. Maka jawabannya kita katakan sebagaimana dikatakan oleh Al-Qur'an, bahasanya tembok itu memiliki keinginan. Karena condongnya tembok menunjukkan kalau dia punya keinginan untuk roboh. Masa punya tembok, tembok punya keinginan? Maka beliau katakan, walau kata ajab, jangan heran jika benda mati punya keinginan. Contoh pembandingnya, lihat Gunung Uhud. Gunung Uhud, tentang Gunung Uhud, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang dijelaskan oleh Bukhari dan Muslim, yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud itu mencintai kita, dan kita, Nabi dan para sahabat, mencintai Uhud. Jika Nabi mencintai Uhud, maka wajib atas seluruh kaum muslimin untuk mencintai Uhud. Maka di sini Nabi tetapkan bahasanya Uhud punya rasa cinta. Padahal Uhud itu berdamai di gunung, batu di sini. Dan ingat, rasa cinta itu adalah sifat yang lebih dari sekedar keinginan, lebih dari sekedar irodah. Irodahnya irodah plus, itu jadi mahabbah. Keinginannya keinginan yang khusus, keinginan yang lain daripada yang lain, nah itu namanya mahabbah. Adapun pendapat sebagian orang yang membolehkan majaz dalam Al-Quran dengan mengatakan ini, kata-kata yuridu ayat kata itu cuma kiasan, dan mereka mengatakan bahasanya benda mati itu tidak memiliki keinginan, maka bantahannya adalah kita katakan falah wajah, mereka tidak punya alasan. Sebenarnya Al-Quran mengatakan tembok punya keinginan. Kita berhadis menunjukkan bahasanya benda mati semacam Uhud juga punya cinta. Maka apa salahnya kita berkeyakinan kalau benda mati punya cinta, punya keinginan? Nah, fa'aqamahu lalu Khidir menegakkannya. Akan tapi bagaimana cara Khidir menegakkannya? Allah Allah tidak dijelaskan. Boleh jadi Khidir menegakkannya dengan tangannya, karena Allah berikan pada Khidir kekuatan yang hebat sehingga tegaklah tembok. Atau boleh jadi Khidir ini membangun kembali tembok tersebut sebagaimana bangunan pembangunan alam muqtad biasa. Maka ya jadi tukang lah, jadi tukang bangunan. Khidir jadi tukang bangunan, lapak untuk macam-macam, sampai akhirnya tembok tegak. Maka mungkin Khidir ini menegakkan tembok tadi seketika. cuma didoong dan langsung tegak sendiri. Kemungkinan yang kedua, sidir ini menegakkan tembok tersebut dengan cara lompat. Al-muhim yang penting, yang jelas, ya, hidir menegakkan tembok dan Allah tidak menjelaskan panjang temboknya seberapa, ya, terus lebarnya seberapa, jenis temboknya kayak apa, tembok cocokan atau tembok batu bata. Karena tidak ada penjelasannya, maka pada hajat dan maka kita tidak perlu menyusahkan diri dengan melakukan penyelidikan dan penebaan kira-kira tembok ini seperti apa. Kal kemudian Musa mengatakan, "Lau syi'ta lam takhudza 'alaihi ajra." Seandainya Anda berkenan, Anda bisa minta upah atasnya. Maka di sini Musa tidak menyalahkan Khidir kenapa dia membangun tembok tersebut. Tidak pula Musa mengatakan, "Bagaimanakah engkau membangunnya? Padahal mereka saja tidak mau menjadikan kita sebagai tamu." Cuma di sini Musa mengatakan, seandainya Anda berkenan. Dan tidaklah diragukan bahwa kalimat ini lau syi'ta, ini adalah uslubun rahim, adalah kalimat gaya bahasa yang lembut. Ini tadi kita terjemahkan, seandainya Anda berkenan. Makanya gaya bahasa yang lembut. Fihi ardun latifun, di sini ada penawaran namun lembut, tawaran untuk minta upah, pertolongan untuk minta upah namun dengan bahasa yang lembut. Lataqata alaihi ajra, ajra artinya iwaban, yaitu kompensasi ala binaihi, karena engkau telah membangun kembali tembok ini sehingga bisa tegak lurus. Maka Khidir berkomentar, "Qala hadza siratu baini wa bainik." Bagaimana janjimu sendiri cukup 3 kali, maka ini adalah saat perpisahan antara dirimu dengan dirimu. Sehingga sauna suruka bita'wili malam tasdatih alaihi sabra. Tidak akan aku ceritakan kepadamu tentang tafsir dari perkara dan perbuatanku yang kau tidak mampu berkata melihatnya. Maka Khidir berkata kepada Musa, "Hadza firaqu baini wa bainik." Artinya intaha, selesai sudah perjanjian antara aku denganmu, sudah 3 kali. "Fala subhata," maka engkau tidak boleh menemaniku. Artinya apa? Musa gagal belajar kepada Khidir. Gagal belajar sama Khidir, belum sempat belajar, ya, karena perjanjiannya adalah ya, Musa diminta untuk sabar melihat perbuatan Khidir dulu, nanti perlu diajari. "Sauna biuka," akan menceritakan kepadamu, artinya sa'ub biukaan kubin, sebentar lagi akan aku ceritakan kepadamu sebelum kita berpisah, tafsir tentang berbagai tindakanku yang kau tidak mampu bertemu melihatnya. Di sini kami katakan akan sebentar lagi akan aku ceritakan kepadamu. Kenapa ada kata-kata sebentar lagi? Jawabannya karena Khidir menggunakan kata, menggunakan huruf sin, sa'unak biuka. Yang sin ini memiliki 2 makna dalam bahasa Arab. Yang pertama, tadul alal kopi, menunjukkan kata sebentar lagi, beda dengan sofa yang menunjukkan jeda yang masih lama. Yang kedua, aidan tufidu ma'alku fitahtiqo, di samping menunjukkan makna sebentar lagi, sa juga menunjukkan makna atahtiqo, kepastian. Pasti sebentar lagi akan aku ceritakan kepadamu, tafsir dari perkara-perkara perbuatan-perbuatanku yang kau tidak bersabar melihatnya. Takwil di sini maknanya tafsir. Takwil di sini maknanya tafsir dan penjelasan tentang wajihi alasan kenapa berbuat begini dan begitu. Maka terkadang dalam Al-Quran, maka dalam kata-kata takwil dalam Al-Quran kita jumpai maknanya tafsir. Apa safinatu berkaitan dengan masalah perahu, fakanat lima sakina, maka itu dimiliki oleh beberapa orang miskin. Ya'maluna fil bahri, yang mereka bekerja di lautan, maka aku ingin untuk membuat cacat pada perahu tersebut. Kenapa? Wakana wahu'ahum, karena di depan mereka ada seorang raja yang sulit dan kejam. Ya'khudhu kulla safinatin, yang menyita semua perahu rusban secara paksa. Di sini as-safinatu menggunakan al di sini adalah li ahdi zikri, untuk mengingatkan, dengan mengingatkan perahu yang telah disebutkan. Artinya perahu yang telah aku lubangi tadi. Maka perahu itu adalah milik beberapa orang miskin yang bekerja di lautan. Maka mereka mencari rezeki fiha dengan menggunakan perahu. Caranya gimana? Boleh jadi dengan menyewakan perahu, mengantarkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain pakai perahu. Boleh jadi mereka bekerja dengan faizis samaki, dengan memancing atau mencari ikan menggunakan sarana perahu atau cara-cara yang lainnya. Allah enggak jelaskan secara detail, cuma Allah katakan bekerja di lautan. Maka satu perahu ini milik bersama milik beberapa orang miskin. Maka ini adalah jamak, dan jamak minimal 3. Dan bukanlah satu hal yang sampurkan kita mengetahui berapa jumlah mereka. Yang jelas minimal 3. Tidak perlu repot-repot mencari, wah kira-kira orang miskin itu berapa ya, 3, 4, 5, 4, 7, 4, 10, tidak perlu. Maka ayat ini dalil tentang satu bentuk syarikah, itu syarikatul amlak. Syarikah ada syarikatul amlak, benda milik satu benda milik banyak orang. Ini satu perahu milik banyak orang. Maka ayat 3 ini bolehnya syarikatul amlak. Beberapa orang memiliki satu benda, satu tanah milik banyak orang. Satu tanah atau satu rumah milik banyak orang, milik lebih dari satu orang. Ini satu perahu milik beberapa orang. Fa'ala tu'an a'iba, maka aku ingin untuk membuat cacat pada perahu tersebut, yaitu aku jadikan badannya cacat. Kenapa? Karena wara'ahum, karena di depan mereka ada, di ujung sana ada seorang raja yang menyita secara paksa semua perahu. Maka aku ingin membuat cacat perahu tersebut, sehingga idza marat fi hadzal maliki, maka ketika perahu ini melewati sang raja, maka sang raja akan mengatakan, ini adalah perahu yang jelek, yang cacat, aku tidak butuh perahu semacam ini. Karena raja ini tidaklah mengambil dan menyita dan merampas perahu kecuali perahu-perahu yang baik, sayyidah yang baik. Ada perahu yang cacat semacam ini, maka aku tidak punya kebutuhan dengannya. Maka jadilah perbuatan dan tindakan sipir ini adalah dati asyadidara lain bi akhafihima, mencegah bahaya yang lebih buruk dengan mengambil bahaya yang lebih ringan. Maka ini adalah satu kaidah syariat yang penting, ihtimalu akhafid dararain, memilih kejelekan yang paling ringan. Ketika dihadapkan di hadapan kita ada dua pilihan, dari kita harus milih salah satunya, tidak ada pilihan yang ketiga, dan dua-duanya jelek, maka syariat mengajarkan kepada kita kayaknya mengambil kejelekan yang paling ringan. Di antara dalil kaidah ini adalah ayat ini. Wa minhu yu'khadhu, dan dari ayatnya juga diambil faedah, kesimpulan ilmiah yang penting, yaitu bolehnya merusak sebagian benda dalam rangka memperbaiki bagian yang lain. Dan inilah yang dilakukan oleh para dokter. Anda jumpai dokter itu mengambil sedikit daging di paha, kecatan, satu potong daging di paha, lalu dia gunakan untuk memperbaiki cacat di muka atau di kepala atau semacam itu. Maka perbuatan dokter semacam ini adalah perbuatan yang dibenarkan syariat. Dalilnya adalah ayat ini. Perbuatan khidir menjelekkan atau membuat jelek satu bagian perahu supaya yang lain jadi baik, karena tidak disita oleh yang raja. Dan dari ayat ini para ulama juga membuat kesimpulan bahwasanya benda wakaf jika rusak dan roboh, maka tidaklah mengapa untuk dijual sebagiannya, kemudian sama nuhu uang hasil penjualannya digunakan untuk memperbaiki sisa yang lain. Maka misalnya ada wakaf berupa masjid, maka ini bagian terasnya roboh, terasnya rusak itu juga, maka rusak ini kemudian dimanfaatkan, apa yang bisa dimanfaatkan dijual, apa yang bisa dijual dalam rangka untuk memperbaiki genteng bagian utama masjid misalnya. Ini gentengnya dijual, kemudian ini yang reng-reng macam-macam yang ada di bagian utama masjid diganti dari hasil penjualan tersebut. Kemudian Khidir menjelaskan tentang masalah kasus anak atau al-hulam. Khidir mengatakan adapun al-hulam, fakana abawahu, maka bapak dan ibunya adalah dua orang yang beriman, dan kami khawatir si anak ini akan memaksa kedua orang tuanya tuhyanan sehingga bersikap tohok melampaui batas, wakufok dan kafir. Apakah maknanya adalah bapak dan ibunya? Mukminah ini adalah dua orang yang beriman, artinya si anak tersebut kafir. Jadi kita sampaikan anak tadi adalah berbalik, belum disebut pulang karena belum lama baliknya. Fakhshina, maka kami khawatir. Khifna, kami khawatir. Dan pada asalnya khusyah maknanya adalah rasa takut yang diiringi dengan pengetahuan. Di sini Khidir menyebut dirinya dengan nak, pada Khidir itu satu orang, dan lita'udin dalam rangka mengagungkan dirinya. Ayuh hikau maturiyana wa kufran, memaksa ibu dan bapaknya untuk bersikap melampaui batas, bahkan untuk jadi orang kafir. Yakni artinya si anak ini akan mendorong bapak dan ibunya untuk melampaui batas dan untuk kafir. Boleh jadi karena kecintaan yang luar biasa dimiliki oleh ibu dan bapak kepada si anak, atau karena faktor dan sebab-sebab yang lain. Karena meskipun al-baligh umumnya orang tua itu yang mempengaruhi anak, namun terkadang anak bisa mempengaruhi orang tua. Bagaimana umumnya suami mempengaruhi istri, akan tapi terkadang dijumpai istri mempengaruhi suami. Jadi bukanlah satu hal yang aneh, anak bisa mempengaruhi orang tua yang terjadi kafir. Ini satu hal yang realitas di sekitar kita menunjukkan satu hal yang mungkin-mungkin saja terjadi. Tidak apa, tidak perlu bertanya, anak kok bisa mempengaruhi orang tuanya. Fa'awadzina, maka kami berkeinginan agar Allah Allah keduanya menggantikan untuk keduanya bapak dan ibu khairan minhu, anak yang lebih baik, zakatan dari sisi hatinya, kesucian hatinya, wa'akawabarohma, dan lebih dekat kasih sayangnya, kasih sayang si anak kepada orang tuanya. Artinya Khidir mengatakan bahasanya kami membunuhnya, maka jika kami membunuhnya, maka sesungguhnya Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Maka kami berharap kepada Allah supaya Allah menggantikan untuk si bapak dan si ibu anak yang lebih baik. Lebih baiknya dari dua sisi, zakatan dari sisi hatinya, artinya dari sisi agamanya, dari sisi ketaatannya, dari sisi ketakwaannya, wa'akobaruma, dan dari sisi akhlak dan perilakunya. Artinya dalam sisi sila, dalam sisi baktinya, akhlak dan baktinya kepada orang tua. Yakni artinya Khidir berkeinginan agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada ibu dan bapak, sang ibu dan bapak, seorang anak yang lebih baik dari sisi agamanya dan lebih baik dari sisi baktinya kepada orang tua. Maka dari ayat ini ayat 81 kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, kesimpulan fikih. Yukhad min dalika, kita ambil dari ayat ini faedah, yuktalul kafir, maka boleh ketika penguasa menetapkan untuk membunuh orang kafir atau satu orang kafir khaufan, karena khawatir kekafirannya akan tersebar di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini mengajarkan kekafiran, ada orang yang mendakwakan kekafiran, maka pemerintah punya hak untuk menangkapnya dan membunuhnya karena dialah yang menyebarkan kekafiran. Wa amal jidar, sedangkan kasus tembok. Fakana li hulama ini, maka tembok ini adalah milik dua anak yang masih kecil, yatim ini, yatim lagi. Fil madinati, di kota itu. Waka anak tak tahu, dan di bawah tembok tersebut kan zulama terdapat perbendaraan, harta simpanan lama milik keduanya. Waka anak Abu Matoliha, dan bapak dari dua anak ini adalah seorang bapak yang saleh. Fa'awad dalam buka, maka awakmu berkeinginan ayah beluwa asyuddahuma, supaya kedua anak yatim ini sampai usia yang matang. Wistakhija, kemudian keduanya bisa mengeluarkan kanzahuma, simpanan milik keduanya. Maka pertolonganku dengan menegakkan tembok tersebut adalah rahmat dan mirobik, adalah bentuk rahmat Tuhanmu. Wa mafa'atu an amri, tidaklah aku lakukan hal ini karena ideku sendiri. Dari ta'wil malam tasdik alaihi sabarat, inilah penjelasan tentang semua hal-hal yang kau tidak mampu bergambar melihatnya. Lihulama ini, kalau hulam di sini jelas maknanya adalah sawirain, dua anak. Yatimain, yang yatim artinya bapak keduanya telah meninggal. Yang dimaksud Madinah adalah kampung yang didatangi oleh Khidir dan Musa. Dan di bawah tembok tersebut terdapat harta simpanan. Karena tahta jidar, di bawah tembok tersebut terdapat harta simpanan yang merupakan hak milik keduanya. Dan dua orang tuanya adalah dua orang tua yang saleh. Maka di antara bentuk balasan Allah Subhanahu wa taala untuk bapak yang saleh adalah Allah menjadi zat yang sangat penyayang terhadap anak-anak, anak-anak si bapak yang saleh ini. Maka inilah di antara keberkahan kesalehan orang tua, menjadi sebab Allah menjaga anak keturunannya. Maka di sini kita lihat perbuatan orang lain bermanfaat untuk orang lain. Kesalehan di sini adalah kesalehan bapak. terus memberikan manfaat kepada orang lain, dalam hal ini anak keturunannya. Maka ayat ini di antara dalil penjelas untuk sebuah hadis Nabi SAW pertama di kepada Ibn Abbas, ihfazillaha yahfazka, jadilah aturan Allah, jadilah orang yang saleh, niscaya Allah akan menjagamu. Salah satu makna Allah akan menjagamu adalah engkau, Allah akan menjaga anak keturunanmu. Jangan sampai dizalimi orang. Nah, jadinya adalah ayat ini. Karena si bapak ini soleh, maka Allah menjaga anaknya jangan sampai terzalimi orang tua. Maka jika orang tua itu ingin anaknya itu ya hidup baik, tidak terzalimi orang, ya, hidup nyaman, maka caranya, kiatnya, jadilah orang tua yang soleh. Jadilah orang tua yang soleh, karena orang tua yang soleh ini akan berbuah, Allah akan jaga anaknya dari dizalimi orang, dari tindakan kejahatan dan lain-lainnya. Fa'ala rabbuka ayyubluha ashuddahuma, maka Allah Tuhanmu berkeinginan supaya keduanya sampai pada usia yang matang. Artinya ayyubluha sampai balig, wayabluha dan dewasa, sampai sehingga sampailah keduanya kepada sinarusti, usia yang matang. Berapa itu? Jawabannya 40 tahun menurut banyak ulama. Maka dalam ayat ini Al-Hidir tidak mengatakan fa'aradna, tidak pula mengatakan fa'aradtu, namun Al-Hidir mengatakan fa'arada rabbuka. Kenapa? Li'anna faqa'al ulamain, karena tetap hidupnya anak kecil ini sehingga akhirnya sampai usia yang matang, itu tidaklah Khidir punya kudrah kemampuan untuk menentukannya. Berbeda dengan kasus si anak yang dibunuh oleh Khidir. Akan tetapi rasa takut, yaitu rasa takut anak ini menjadikan kedua orang tuanya kafir, takwa'u minal Khidir, berasal dari Khidir. Demikian juga Aibu Safinah membuat jelek perahu, itu juga keinginan Khidir. Adapun masalah ini, anak yatim ini nanti sampai berumur 40 tahun, kemudian setelah 40 tahun anak ini akan merenovasi rumahnya, kemudian bongkar-bongkar ketemu harta simpanan, maka Khidir tidak punya kewenangan menentukan umur orang. Maka Khidir mengatakan fa'arada rabbuka. Wastakhidzakan zauma, kemudian keduanya, kedua anak ini akan mengeluarkan harta terpendam milik keduanya. Hatta la yabqa tahta al-jidar, sehingga harta tersebut tidak terus menerus tersimpan di bawah tembok. Maka oleh karena itu Khidir menolong, maka Khidir menegakkan tembok tersebut. Kenapa? Lau annal jidal in hadama, seandainya tembok tersebut dibiarkan roboh, tidak ditegakkan oleh Khidir, la zaharal kanzu, niscaya harta simpanan itu akan kelihatan. Dan ini anak-anak ini masih kecil-kecil, maka akhadahun nas, maka tetangganya kanan dan kirinya akan mengambil harta simpanan tersebut. Dan anak ini tidak berdaya untuk menolaknya, karena cukup diganti dengan permen saja. Jadi ya, ini main terus mainan sama Ahmad. Terus ini ada ngambilin harta simpanan milik ayahnya untuk kedua anak ini. Oh, mata mirafika ini adalah bentuk kasih sayang dari Tuhanmu. Yakni artinya Allah berkeinginan hal itu sebagai bentuk kasih sayangnya. Wa ma fa'altu an amri, tidaklah aku lakukan ini semua karena ideku sendiri. yakni artinya tidaklah aku lakukan hal ini an aqlin minni, cuma berdasarkan akal atau kecerdasanku, atau dasain kecerdasan dariku, akan tapi ini adalah ilham dari Allah Azza wa Jal dan taufik dari Allah Azza wa Jal. Dan hal ini karena berbagai hal ini di atas kemampuan akal manusia. Demikian penjelasan dari Syaikhul Muslimin, karena beliau merujukkan bahasanya Khidir itu orang soleh dan bukan nabi. Maka beliau mengatakan walakin nabi ilhamin min Allah. Maka itu bahasanya ayat ini pemakaian Tuhan Amri dijadikan dalil oleh banyak ulama atau ulama yang lain untuk mengatakan Khidir adalah nabi. Dan mengatakan ini ilham itu juga sulit, masa hanya dengan dasar ilham orang terbunuh. Wah, beramal dengan ilham, dengan ada ilham itu bunuh orang dan bunuh sejarah itu. Kemudian menghilangkan nyawa dengan dasar ilham, ini satu hal yang sangat berat mengatakan demikian. Jadi konsekuensi ulama yang berpendapat Khidir adalah orang salah dan bukan nabi, maka konsekuensinya adalah ini Khidir beramal dengan dasar ilham untuk bunuh Allah. Dan dengan ilham maka Khidir tahu di bawah tembok ini ada duit banyak. Ini satu hal yang berat untuk mengatakan duit ya. Karena itu maka Allah Ta'ala alam pendapat yang lebih tepat tentang siapa Khidir, Khidir adalah nabi. Bagaimana pendapat yang dirujukkan oleh Ibnu Katsir. Dari kata ta'wil ini adalah tafsir penjelasan yang telah aku janjikan. Sa'unab juga bita'wil ya, aku akan jelaskan kepadamu tafsir dan penjelasan untuk tindakan-tindakanku. Dari kata ta'wilu, ini adalah ta'wil ya, sehingga ta'wil di sini maknanya adalah tafsir. Namun dimungkinkan juga pastinya ta'wil di sini rufitani, dan untuk kata-kata ta'wil yang kedua adalah maknanya akibah. Sehingga makna ayat dan inilah akibat dari perkara yang kau tidak mampu bersabar melihatnya. Karena ta'wil dalam bahasa Arab di masa Nabi itu cuma ada dua makna. Kalau enggak maknanya akibat, maknanya adalah tafsir. Adapun ta'wil dalam pengertian menyelewengkan lafaz dari maknanya yang baik, yang dekat kepada makna yang jauh, ya, ta'wil dalam bentuk yadun, tangan Allah dimaknai kekuasaan Allah, maka itu dikatakan oleh banyak ulama adalah makna yang baru yang tidak ada di masa salaf. Adapun makna yang ada di masa salaf untuk kata-kata ta'wil adalah dua, antara dua makna. Jika alaf bukan alaf tiba, maknanya adalah tafsir. Malam tersatik tafsir satu perkara yang kau tidak mampu di ayat yang sebelumnya. Lam tastati, dan di sini tasti, maka jawabannya kulun minha, semuanya adalah bahasa Arab yang benar. Yang tasti bisa, yasti juga bisa. Yang tasti nanti majzum dengan yastati. Kalau yasti nanti majzumnya dengan yasti atau tasti. Kemudian guru kami Syaikh Rahman As-Sa'di telah menyebutkan di tafsir beliau Taisir Karimur Rahman fawaid jumlah kandungan yang sangat banyak, yang sangat penting, yang terkandung dalam kisah ini, kisah perjalanan Khidir dengan Musa, yang Syaikh Muslimin memujinya dengan mengatakan la tajiduha fi kitabin akhar. Kandungan-kandungan kisah yang disampaikan oleh sesaat ini tidaklah engkau jumpai di buku-buku tafsir yang lain. Bayang bagi li talibil ilmi, maka layaklah bagi seorang penuntut ilmu untuk membaca keterangan bersaksi tentang faedah kandungan kisah Khidir. Kisah Khidir dengan Musa. Karena faedah-faedah yang beliau sampaikan mufid atau tidak sangat-sangat berguna. Dan dengan ini maka berakhirlah kisah Musa bersama Khidir. Kita baca sedikit atau sebagian di antara faedah yang disampaikan pada saat ini di tafsirnya. Yang sebagian yang telah kita sampaikan dalam pertemuan yang lewat. Dan bagaimana juga kita telah bacakan di pertemuan yang lewat, bahasanya menurut Sa'di Khidir itu juga bukan Nabi, namun hamba yang saleh. Kandungan yang lain dari kisah Khidir, Musa dengan Khidir adalah ilmu yang Allah ajarkan pada hambanya itu ada dua macam. Yang pertama adalah ilmu yang diusahakan dan didapatkan oleh seorang karena kesungguhannya. Dan yang kedua adalah ilmu laduni. Itulah ilmu yang Allah anugerahkan kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang Allah berikan. Dan ilmu laduni itu dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim di Majalis Salikin. Ilmu laduni itu ada dua macam. Ada ilmu laduni rahmani, ada ilmu laduni yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-fahmu, al-fahmu. Itulah pemahaman yang Allah berikan kepada ada satu orang yang pemahamannya tajam, yang ini kurang tajam dibandingkan yang lain. Maka karena pemahaman yang tajam, maka satu ulama bisa mengambil dari satu dalil sekian banyak fawaid yang boleh jadi ini tidak ditangkap oleh ulama yang lain. Dan boleh jadi ini adalah laduni syaitani, itu seorang yang punya kemampuan luar biasa, bisa begini dan bisa begitu, bisa terbang, bisa menghilang tanpa belajar, ya, karena bantuan setan. Kemudian kandungan yang lain adalah bersikap sopan terhadap guru dalam berbicara dan dalam bertutur kata dengan menggunakan tutur kata yang lembut. Diambil dari perkataan Musa kepada Khidir, hal atas diuka, bolehkah aku mengikutimu dengan harapan engkau mengajari aku ilmu yang telah Allah ajarkan kepada dirimu. Maka di sini Musa berkata dengan perkataan yang halus. Sa'di mengatakan fadullu lil muallim wa izharul haja, maka sikap tawadhu kepada guru dan menampakkan al haja ila ta'limihi, kalau seorang murid itu membutuhkan pengajaran yang disampaikan oleh guru, min anfa'i syai'in lil muta'allim, ini adalah satu hal yang sangat-sangat manfaat bagi seorang murid. Kemudian dalam kisah Musa dengan Khidir ini terdapat ketawaduan orang yang lebih mulia dengan belajar kepada orang yang di bawahnya. Karena Musa setelah dilakukan, dia adalah lebih afdal daripada Khidir. Karena Musa kenabiannya adalah diijma. Adapun Khidir tadi kenabiannya diperselisihkan. Dan Musa adalah nabi dan waktu ulul azmi. Kemudian di sini terdapat pelajaran seorang yang telah berilmu, seorang ulama yang istimewa belajar tentang satu ilmu yang belum dia kuasai kepada orang yang menguasainya, meskipun orang tersebut, orang yang mengajari ilmu tersebut adalah orang yang derajatnya sangat-sangat rendah di bawahnya. Maka Musa itu ilmunya sangat-sangat tinggi, akan tetapi dan Khidir itu derajatnya jauh di bawah Musa. Namun Khidir punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa, maka Musa mau ingin belajar. Maka boleh jadi seorang itu ada seorang ulama yang sangat tinggi ilmunya, maka dia belajar kepada orang yang lebih rendah, namun dia punya ilmu yang tidak dia miliki. Maka ini bukanlah satu hal yang aib, bukanlah satu hal yang memalukan, tapi ini adalah ketawaduan dan satu hal yang sangat-sangat mulia. Maka dicampakkan oleh sesaksi, maka berdasarkan hal ini tidaklah sepatutnya seorang pakar fikih dan pakar hadis ketika dia punya kelemahan dalam ilmu nahwu dan sharaf atau semacamnya, maka tidaklah pantasnya si ahli fikih dan ahli hadis ini enggan untuk belajar nahwu dan sharaf sama orang yang memang menguasainya, meskipun ternyata guru nahwu dan sharaf ini adalah seorang yang bukanlah seorang yang pakar hadis, bukan pula pakar fikih. Kemudian di sini Khidir mengajarkan atau di sini terdapat pelajaran adalah ilmu atau kelebihan yang lain dalam kita nisbatkan kepada Allah. Kita akui sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita aku ini adalah karena jerih payahku, karena ini kecerdasanku dan seterusnya. Sehingga Musa mengatakan tu'allimani mimma ulimta, wa Khidir ajarilah aku ilmu yang telah Allah ajarkan kepada dirimu. Kemudian kita ini menunjukkan bahasa ilmu yang manfaat, ilmu yang nafi adalah ilmu yang mursyid, ilmu yang membimbing kepada kebaikan. Maka semua ilmu yang membimbing, yang mengantarkan, yang menunjuki jalan kebaikan dan mengingatkan jalan keburukan, maka itu adalah ilmu yang manfaat. Adapun selain itu, maka boleh jadi ilmu yang berbahaya atau minimal ilmu yang tidak ada manfaatnya. Ini diambil dari mimma ulim tarushda. Maka ilmu yang Allah ajarkan kepadamu itu menjadi rushdan, menjadi pembimbingmu yang mengantarmu kepada kebaikan dan mengingatkanmu dari agar menjadi keburukan. Maka inilah ilmu yang manfaat, rushda, ilmu yang membimbing dan membuahkan amal yang membuahkan kebaikan dan menjadi keburukan. Kemudian kisah Khidir dan Musa ini menunjukkan man laisa lahu quwwatu sabri, siapa yang tidak memiliki kesabaran yang tinggi untuk belajar kepada seorang ulama atau untuk menekuni satu ilmu dan sabar, waktu sabar dan bisa rutin untuk tetap belajar. Maka orang yang tidak punya semacam ini, maka dia akan kehilangan ilmu berbanding lurus dengan seberapa besar ketidaksabarannya, seberapa besar ketidaksabarannya untuk menekuni ilmu. Maka orang yang cuma punya kesabaran sebentar, ya dapatnya ilmu cuma sedikit. Orang yang punya kesabaran sedang-sedang, ya dapatnya sedang-sedang. Orang yang punya kesabaran tinggi untuk tekun belajar, maka itulah orang yang mendapatkan banyak manfaat. Maka siapa yang tidak punya kesabaran sama sekali untuk belajar, maka dia tidak akan dapat ilmu sama sekali. Namun siapa orang yang bersabar dan dia selalu menyertai kesabaran, tidak pernah berpisah dari kesabaran, maka dia akan dapatkan semua segala perkara yang ingin dia dapatkan, yang dia berusaha untuk mendapatkannya. Ini diambil dari perkataan Fitir yang mengatakan bahasanya faktor penghalang yang menyebabkan Musa tidak akan mengambil ilmu dari Fitir, faktor penghalangnya adalah Musa tidak bisa bersabar. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan pagi hari ini adalah bahasanya sebab yang sangat-sangat penting untuk mendapatkan kesabaran adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tentang perkara yang ingin didapatkan. Maka orang yang tidak mengetahui perkara yang akan dia cari dan tujuan dari perkara yang dia cari dan hasilnya, faedah dan buahnya, maka dia tidak memiliki sebab kesabaran. Maka siapa yang tidak mengetahui manfaat belajar agama, maka dia tidak akan sabar belajar agama. Maka siapa yang tidak paham manfaat belajar bahasa Arab, ya dia tidak akan bersabar untuk belajar bahasa Arab. Sabar itu hanya akan dimiliki oleh orang yang mengetahui perkara yang dia cari, apa manfaatnya. Dan orang itu sadar dan paham pentingnya duit, orang bisa sabar untuk cari duit. Orang itu paham dan pentingnya selembar kertas yang namanya ijazah, maka orang itu bisa bersabar bertahun-tahun untuk mencarinya. Kenapa? Karena punya ilmu tentang manfaat ijazah, punya ilmu tentang manfaat duit. Maka orang bisa dari pagi sampai malam itu pontang-panting. Kenapa? Karena punya ilmu pentingnya duit. Kenapa enggak bisa pontang-panting untuk belajar agama, untuk belajar bahasa Arab misalnya? Ya, karena enggak punya ilmu tentang pentingnya bahasa Arab. Untuk apa ini? Makanya dia enggak akan sabar. Enggak akan sabar dan akhirnya putus di tengah jalan. Bagaimana perkataan Fidil? Wakil Fatah Suruh Alam Alam Tuhid Bihi Khubra. Dan bagaimana kamu akan bisa bersabar untuk melakukan sesuatu yang tidak engkau ketahui? Maka disini juga Fidil mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan Musa tidak sabar adalah karena Musa tidak memiliki pengetahuan tentang perkara yang akan dilakukan oleh Fidil. Demikian yang kita baca kesempatan bagian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.